Rasakan kau rasa tenang, laku persokan laku tambah, ibas busuku kamu cantikku. Aku kan mindake, ku kelengi asa tua. Aku kan mindake, ku tami-tami gedang. Rasakan kau rasa tenang, laku persokan laku tambah, ibas busuku kan mencatiku. Aku mindake, ku kelengi asa tua. Aku mindake, ku tami-tami gedang. Sampai